Baru sekarang ini puas hati rasanya, aku lihat pemain hebat seperti dia. Aku yakin sekali itulah yang ku cari.

pipi, satu di sini, satu di sini. Awas janganlah mencari lagi tak tahu lagi apa jadinya sehingga garam terasa gula sehingga garam terasa gula. Atau karena ku sudah gila, ku sudah gila. hampir walau di mana saja, saling percaya antara kita berdua. Selamat untukmu, semoga bahagia. Selamat membina dalam rumah tangga. Lihatlah semuanya bergembira, nampak tiada seorang yang bukan. Memang pesta ini mencerminkan pula kenangan yang sedih terkubur lah sudah. Kiranya hanya aku yang merasa hidup tersiksa, oh sungguh tersiksa. Lupakan akhir pertemuan saat kau janjikan oh kesetiaan, tetapi mengapa, mengapa terjadi lain kenyataan? Harus ku saksikan kau di peraduan, biarlah paksa dengan air mata untuk melupakan peristiwa luka. Percayalah ku ikhlas menerima, kini terimalah salam bahagia. Akhir pertemuan saat kau janjikan oh kesetiaan, tetapi mengapa, mengapa terjadi lain kenyataan? Harus ku saksikan kau di peraduan, biarlah ku dengan air mata untuk melupakan. jalan bahagia. tapi ku sadari sakitnya hati. Tak mungkin kau sunyi bertemu lagi. Hilangnya hatiku mengusir dirimu tanpa satu dosa yang ada padamu. Terima cintaku, maaf dari jauh.